dengan ilmu akan menjadi makmur negeri. Akan hidup dengan tenang dan baik dan santun manusia. Karena itu cari itu ilmu. Agungkan orang yang punya ilmu. Amalkan itu ilmu. Hadiri majlis-majlis ilmu. Dan hati itu akan jadi mayit, jadi mati kalau memang tanpa ilmu. Kehidupan hati adalah dengan ilmu. Karena itu Luqmanul Hakim wasiat kepada anaknya, nasihatkan kepada anaknya, ya bunayya jalisil ulama wa zahimhum birubbatek fa inna allaha yuhyil quluba bil ilmi wal hikmah kama yuhyil arda biwabilis sama. Anakku yang sering duduk majlisnya ulama, karena sesungguhnya Allah itu menghidupkan hati manusia dengan ilmu dari mereka. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi ini dengan air hujan dari langit. Tanpa air hujan kering. Nggak akan tumbuh itu rumput. Nggak akan mengeluarkan buah itu pohon. Tidak akan mengeluarkan biji itu jagung dan beras. Begitulah juga hati manusia. Tidak akan hidup tanpa ilmu dan hikmah, saudara. Hati yang hidup, cirinya adalah jika mendapatkan nasihat sadar. Allah berfirman, وَذَكِّرْ إِنَّ فَعَتِ الذِّكْرَ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى. Peringatan itu manfaat. Karena itu peringatkanlah wahai Muhammad. Akan menjadi sadar dengan peringatan tadi itu orang yang masih ada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hati yang hidup. Adapun hati yang udah tertutup, hati yang pekat hitam, karena sebab banyaknya dosa dan maksiat dan pelanggaran dia terhadap ajaran Allah, maka hati ini hati yang mayit. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Artinya sudah ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Perbuatan maksiatnya dia. Maksiat jelas keterangannya. Tidak ada yang samar lagi. Dijelaskan semua oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian Quran. Sudah jelas menerangkan apa itu maksiat yang harus kita hindari dan apa yang perbuatan yang harus kita lakukan daripada kewajiban. Begitu juga para sahabat Nabi. Mereka adalah orang yang berjasa yang membawa ilmu dari Nabi untuk sampai kepada kita. Dan ilmu yang dari beliau, Islam dan iman ini murni. Nggak ada di kacau. Jangan percaya kalau ada menyatakan udah diroba, udah di kacau sama lainnya. Jangan percaya. Murni dibawa oleh orang-orang yang soleh dari Nabi, dibawa oleh sahabat, dibawa oleh tabiin sampai kepada kita semuanya. Karena itu kita bersyukur, kita harus terima kasih dengan para ulama, jazallahu ulama khaira, mereka yang telah melestarikan, menjaga itu ilmu. Jangan percaya, wah ilmu itu sudah diroba-roba. Ilmu itu sudah itu banyak dipalsu, banyak diroba. Jangan percaya, itu orang yang enggak punya ilmu yang ngomong gitu. Ilmu yang dari Nabi ini dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada kedudukan yang melebihi daripada ilmu. Dan tidak ada keburukan melebihi daripada kebodohan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna Allah astafa lakumud dina, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya Allah telah memilikkan bagi kamu sekalian agama. Agama apa? Islam. maka jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini kaf khitab bukan hanya kepada umat Muhammad, bukan kepada umat Nabi tertentu, tapi itu mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Islam ini bukan agama yang dibawa oleh Nabi, tapi Islam itu agama yang dibawa oleh seluruh para anbiya Allah, bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Agama Ahmadi dan Muhammadi ini pertahankan sampai mati. Tidak mungkin kamu akan bisa mempertahankan Islam pada diri kamu kecuali kalau tiang-tiang Islam, fondasi-fondasi Islam kamu tegakkan, saudara. Bendera itu akan berkibar kalau ada tiangnya. Kalau bendera kan nggak ada tiangnya, benderanya dilempit, disimpan, ada di kotak atau dalam lemari. Islam juga begitu, bisa berkibar kalau memang ada tiangnya. Apa tiangnya? Ajaran-ajaran Allah itu semuanya. Jika kamu tegakkan ajaran Allah, maka benar-benar kamu menjadi hamba Allah yang sempurna, yang sejati. Inilah orang yang demikian, inilah nanti ia akan mendapatkan kuburannya menjadi nikmat kuburan surga, dan nanti dia akan lancar kehidupannya setelah wafat, setelah bangkit dari kuburannya, ada di mahsyar dan sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hati-hatilah kamu daripada terjerumus dalam perbuatan maksiat. Itu adalah urusan yang sangat berbahaya. Kalau udah ada peringatan, awas. Listrik tegangan tinggi, maka kamu gak berani mendekat-dekat. Kenapa? Berbahaya. Awas. Zat kimia berbahaya, maka kamu akan pakai, kalau kamu mau bekerja, pakai baju khusus, pakai kaos tangan khusus. Awas, awas, awas, jangan sampai ada api, karena di sini adalah ada bensin misalnya, itu juga kamu akan menghindarkan, kamu enggak merokok ada di situ. Begitulah Allah menyatakan awas maksiat, awas zina, awas minuman khamar, awas narkoba, awas maksiat kepada Allah. Kenapa? Itu tegangan tinggi, saudara. Itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu. Itu akan bisa menyebabkan kamu masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sekarang, Masya Allah, maksiat udah di mana-mana. Kamu lihat, merajalela. Satu pun kadang-kadang di antara pejabat negara yang mau peduli, nggak kita dapatkan. Kadang-kadang begitu. Pelacurnya, warianya, yang membuat dosa besar itu, homernya, judinya, kadang-kadang dianggap enteng. Kenapa? Itulah kebodohan. Dianggap udah berhasil dia kalau udah jadi pejabat. Padahal belum tentu dia di surga. Banyak nanti yang ada di atas dunia dan itu dikawal, dihormati. Kalau ketemu tegak semuanya, siap, menghormati. Tapi disiksa di neraka, dibekembek ke neraka. Banyak itu, saudara. Karena itu celaka sekali bagi orang yang alim. Kalau dia tadi itu diem, gak mengamalkan ilmunya, gak mengajarkan ilmunya. Dan celaka sekali bagi orang yang bodoh, kalau dia tadi itu tidak mempelajari ilmu. Hadiri majlis-majlis ilmu. Tanya kepada ulama. Dalam urusan-urusan yang mungkin kamu tidak ketahui, urusan agama, ibadah, sholat misalnya. Tanya. Sholat kadang-kadang berantakan. Sujudnya, rukuknya, tumakninanya. Apalagi khusyuknya kacau dari dulu. Padahal Allah itu mengendaki semuanya bagus. Innallah katabal ihsan ala kulli syai'. Allah itu menentukan harus diperbagusi dalam segala sesuatu. Tuh lihat bagaimana. Faidah dabahtum fa'ahsir dibha. Kalau udah kamu itu memotong hewan, jangan serampangan. Hewan itu boleh kamu nikmati dagingnya, tapi yang sopan juga kalau motong. Kambingnya ditidurkan dengan baik, dengan lemah lembut. Pisaunya ditajamkan. Kemudian dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun membunuh, misalnya menghukum orang dengan rajam kah, atau orang kafir yang dibunuh kah, itu pun tidak boleh disiksa. Perlakukan dengan baik. Kalau hanya kepada binatang aja baik, masa kamu, perlakuan kamu terhadap Tuhan, kamu seada-adanya, sholatnya enggak baik, rukuknya enggak baik, bacaan fatihahnya enggak baik. Karena itu, jika kamu melaksanakan sholat dengan bagus, dan itu tiangnya agama, urusan kamu akan dijadikan bagus oleh Allah. Coba, pakaian yang paling rapi untuk sholat. Yang paling khusyuk untuk sholat. Jadi sholat itu prioritas utama kamu. Insya Allah seluruh urusan kamu akan jadi bagus. Kenapa? Kamu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagus yang kamu rasakan, yang kamu nikmati bukan hanya di dunia, sampai ada di akhirat lancar semuanya. Nah itu, ilmu ini satu kebutuhan. Ilmu ini adalah satu kebutuhan bagi kita. Kebutuhan untuk duniawi maupun kebutuhan untuk ukhrawi. Jangan sampai kita sia-siakan umur kita dalam keadaan tetap lupa. Kurang tak tahu lupa. Mulai kita balik sampai sekarang ini, si kurang tak lupanya kita kepada Allah ini. Si kurang bodoh kita. Mau kita tambahi bodohnya kita? Nah, kita robah. Sekarang tidak berjalan, kalau perlu sedetik pun, kecuali kita tambah ilmu. Kalau enggak, sejam kita harus tambah ilmu. Walaupun satu hadis, walaupun satu ayat. Kalau enggak mampu, satu hari satu hadis dah. Atau satu hari satu ayat. Minimal dengarkan nasihat. Kun aliman. Au muta'aliman. Au mustami'an. Au muhibban. Wala takunil khabis. Tetahlik. Jadi orang yang ngerti. Gak mampu saya. Saya sudah tua. Jadi orang yang mau belajar. Gak bisa saya. Gak ada waktu. Jadi orang mau dengarkan nasihat. Kalaupun gak bisa setiap hari dengarkan nasihat. Jadi pecinta orang yang punya ilmu. Orang yang soleh. Udahlah punya ilmu. Wala dia belajar. Wala dengarkan nasihat. Kemudian wala dia cinta. Malah mengkritik. Membenci. Bicarakan. Mencaci. Ketahlik. Kamu akan celaka nantinya. Alhamdulillah, insya Allah kita jadikan orang yang selamat. Wallahu a'lam. Hadirin qasidah barakallahu fiikum. Al-bidara, al-bidara qabla al-fawati. Innama anta urbatul afati. بادر الفوت قبل أن تكف عنك دون متى أبتغي حتوف الممات ما أراك المشمرا والليالي سوف تدني إليك ما هو آتي ما رأس ملك العمر فعنور إنما رأس ملك العمر فعنور وبفعل الجميل والمكرمات وَاتَّخِذْهُ مَطِيَّةً تَنْتَفِيهَا في سلوك سبيل للدرجات وجوادا تدوي عليه مدى به الدنيا لتبلغ الغايات والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا سعد مخرجاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وعلى معلوماتك ومدى كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل على سيدنا سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل على سيدنا سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب بقينا وبقينا وضرب عدلنا بدنيا مع القدر والدى وذكر رب وفقنا وفقهم لما تصدي قولا وفعلا كرما وارزقهم كل حلالا دائما واقل الارقياء علما بالخير نقوى كل شر ربنا واصلح لنا كل شر واكرنا في الرضا منك العيون واقض عنا كل محل العين قبل ان تاتينا رزق من واغفر واستر انت اكرم الجدر وصلاه الله توسع المصطفى من اجل الحق تعالى والوفاء بكتاب دين الناس وعلى اهل كرام الشرفاء وعلى صدر المصالح الورث. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يصارع في رضاك ولا تولنا وليا ولا تجعلنا ممن خلق رضاك واحفظ من الظالم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله. إليك أتيت يا ربي وظهري حامل ذنبي وخوفي منك يدفعني لعفوك والرجاء دربي